Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Saudaraku sekalian hadirin jamaah pengajian dan anak-anakku para penuntut ilmu, mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik, barokah dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah di hari ini kita berkumpul tentunya dalam rangka mencari mardhatillah atau ridha Allah dengan ibadah talabul ilm. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah kita, menerima amal ini, amal yang kita tegakkan hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat tahun 490 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, babu madhum man janabal kalam walam yakul bihi, bab terpujinya orang yang menjauhi ilmul kalam, menjauhi ahlul kalam dan tidak membawa ilmu kalam, tidak membawa ilmu kalam. Sebagaimana telah kita dengarkan bahwa ahlul kalam adalah ahlul ahwa, dan ahlul kalam tentunya ilmunya, kalaupun disebut sebagai ilmu, tetapi ilmu yang diinginkan penyebutannya dengan salbiyah, yaitu negatif. Bukan ilmu yang disebutkan dengan positif. Dan ilmu kalam itu sendiri berasal dari orang-orang di luar Islam. Berasal dari orang-orang di luar Islam, tepatnya mereka orang-orang Yunani ataupun mereka yang meyakini para ilah-ilah yang lain dari selain Allah dengan penyebutan mereka adalah dewa-dewa mereka. Ini keyakinan mereka. Dan ilmu kalam tentunya sebagaimana kita dapatkan keterangannya masuk dengan masuknya filsafat, sehingga berkembanglah dan menyebarlah kesesatannya. Karena ilmu ini tidaklah menyelamatkan, ilmu ini tidaklah membawa seseorang kepada an-najah, keberuntungan di dunia, demikian di akhirat. Bahkan membawa mereka untuk sesat, menyimpang dari agama Allah, yang berarti mereka celaka. Maka tentunya siapa yang menjauhinya, yang tidak membawa ilmu kalam dengan mempelajarinya, dengan mengajarkannya, dengan mendakwakannya, dan meyakininya, maka tentunya dia adalah orang yang selamat. Dia adalah orang yang Allah berikan taufik dengan keselamatan, selamat dari segala kesesatan ilmu kalam, dan selamat dari binasanya mereka yang masuk ke dalam ilmu kalam. Sehingga mereka yang selamat, mereka adalah orang-orang yang terpuji. Kalaupun mereka mungkin bukan orang-orang yang dikatakan memiliki ilmu yang dalam terhadap agama, atau bahkan mungkin mereka dikatakan awamnya, tetapi mereka selamat dari ilmu kalam, mereka adalah orang-orang yang beruntung, dipuji dan terpuji keadaannya. Inilah yang diinginkan dalam bab ini. Sehingga memotivasi kita menyemangatkan kita menghasung kita untuk menyelamatkan diri kita dari ilmu kalam. Dan tentunya dari segala macam bentuk kebid'ahan, kesesatan, hawa nafsu, penyimpangan. Siapa yang selamat? Dia tentunya adalah orang-orang yang beruntung. Dia adalah orang-orang yang Allah pilih dari mereka yang mendapatkan kesesatan, atau dari hamba-hambanya yang tersesatkan jalannya. Qala rahimahullahu ta'ala, qala al-imamu Ahmad, dengan sanadnya sampai kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad ibnu Hanbal, imam yang besar, imam yang masyhur dan tenar di sisi kaum muslimin, yaitu imam yang empat, atau 4 imam dan beliau adalah imam yang keempat, yaitu Ahmad ibn Hanbal. Beliau juga imam Ahlus Sunnah, tentunya dengan apa yang kita ketahui dari akidah beliau, apa yang kita ketahui dari manhaj beliau, dan beliau adalah imam Ahlul Hadis. Tentunya kedalamannya, kepiawaiannya, keahliannya, keluasan ilmunya dalam bidang hadis, beliau sampai dikenal dan mencapai puncak posisinya sebagai imam Ahlul Hadis, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, kana syafi'iyu, adalah al-imamu syafi'i, dan Imam Ahmad merupakan murid kesayangannya Imam Syafi'i. Murid kesayangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat sayang kepada Imam Ahmad. Tentunya dengan pertama, dengan ketakwaannya, dengan adabnya, dengan agamanya. Karena kalau pinter, banyak yang pinter, tapi tidak memiliki agama, percuma. Juga pinter, tetapi dia tidak memiliki adab, ya percuma. Tidak memiliki akhlak, ya percuma. Namun Imam Ahmad, selain pinter tentunya, dan itu tidak diragukan, beliau dari kalangan para imam yang dikenal ketakwaannya, keikhlasannya, keimanannya, dan adab dan akhlaknya. Sehingga Ahmad di sisi Syafi'i merupakan murid yang utama, yang disayang oleh Syafi'i. Imam Syafi'i juga kita kenal imam yang besar, dari salah satu imam Al-Arba'ah, dari salah satu imam Ahlus Sunnah. Beliau juga adalah tokoh ahli hadis. Demikianlah, seseorang bersama dengan siapa dia bermanhaj, wallahu ta'ala a'lam bisawab, berakidah, berislam. Kana Syafi'i rahimahullahu ta'ala qal, kana Syafi'i rahimahullah idza thabata 'inda al-khabar, adalah al-Imam Syafi'i apabila telah pasti padanya khabar, yaitu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalladahu, adalah al-Imam Syafi'i apabila telah pasti khabar, telah pasti riwayat dari Nabi di hadapan beliau, qalladahu, beliau pun tidak banyak komentar, tidak banyak bicara, beliau semata-mata qalladahu, beliau semata-mata mengikutinya, membenarkannya, mengikutinya. Dan ini adalah sifat yang terpuji tentunya terhadap nas secara umum. Demikian apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seorang hanya sekedar mendengar, mengikuti, membenarkan, mengimani, mengikuti apabila telah pasti khabar itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khaira khaslatin fihi, wa khairu khaslatin fihi annahu lam yakun yashtahi al-kalam innama himmatuhu al-fikhu. Jadi Syafi'i apabila telah pasti riwayat di hadapannya, beliau ikuti, beliau jalankan. Dan sebaik-baik sikap beliau, prinsip beliau, beliau tidak pernah tertarik. Beliau tidak pernah tertarik, beliau tidak pernah simpatik dengan ilmu kalam. Tidak pernah tertarik dan tidak pernah simpatik dengan apa? Ilmu kalam. Beliau enggak suka. Karena beliau paham ilmu kalam itu dari mana, siapa yang membawanya. Tentunya kalau mau dilihat sejarah, tidak ada ilmu kalam dalam Islam itu. Tidak ada ilmu kalam dalam Islam. Tidak ada ilmu mantik, ilmu filsafat, tidak ada. Yang ada adalah ilmu hadis, ilmu Quran, atau ilmu yang datangnya dari sisi Allah. Sehingga beliau tidak tertarik. Tidak ada ketertarikan, tidak ada keinginan terhadap ilmu kalam. Innama himmatuhul fikhu. Semata-mata tak lain keinginan beliau adalah tafaqquh fid din, yaitu mendalami agama secara khusus. Beliau dikenal sebagai imam yang faqih, yaitu beliau senang dengan fikih. Karena mendalamnya pemahaman agama beliau dalam masalah fikih ini, maka dikenallah beliau salah satu imam yang besar dari a'immatul fuqaha, dari para imam fuqaha secara khusus. Digolongkan beliau imam yang empat, yang walaupun sebetulnya al-fuqaha dengan madhahib, dengan madhab-madhab fikih itu ada beberapa, tidak hanya empat. Hanya saja hilang karena tidak adanya yang membela dan mengikuti madhab tersebut dalam masalah fikih, dalam masalah furu'. Tinggallah empat madhab yang memiliki pengikut yang besar di belahan dunia. Boleh kita sekarang mungkin menyebutnya Syafi'i ada di Indonesia, di negeri Yaman, di negeri Mesir. Hambali ada di Saudi dan negara-negara sekitar. Naam, Al-Ahnab ada di Pakistan, di daerah sekitarnya, Afghanistan dan seterusnya. Dan mazhab Maliki ada di Emirat Arab, ada di Mesir dan sebagian yang lain, Maghrib dan seterusnya. Tinggal mazhab ini yang masih memiliki pengikut yang besar sampai hari ini. Adapun yang lain hilang dengan sendirinya, wallahu taala a'lam bishawab. Nah, Imam Syafi'i dikenal orang yang sangat mendalam pengetahuannya terhadap fikih. Suka, senang, cinta di dalam menelaah, mendalami fikih. Jadi, karena itu dikatakan di sini, innama himmatuhul fikhu. Hanyalah tak lain semangat beliau keinginan beliau adalah tafaqquh fid din secara khusus dalam bidang fikih. Walaupun beliau juga adalah, tadi sudah disebutkan, beliau adalah a'immatu amin imam min a'immatil ahlil hadis. Beliau adalah dari salah satu imam ahlul hadis. Yang tentunya dengan demikian beliau selamat dari ilmu kalam. Dengan keterangan di sini, beliau selamat dari ilmu kalam. Beliau Allah berikan taufik selamat dari ilmu kalam. Padahal kenapa disebut Syafi'i? Di zamannya Syafi'i lah makmum salah satu pemimpin ataupun salah satu amir dari Bani Abbasiyah di saat itulah memasukkan ilmu filsafat, ilmu kalam ke dalam di tengah-tengah kaum muslimin. Beliau Allah selamatkan, tidak tertarik. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, karena ini bukan ilmu Islam. Bahkan ilmu ini akan menyesatkan. Sehingga itu pula beliau terpaksa berhadapan dengan orang-orang yang membawa ilmu kalam atau tertarik dengan ilmu kalam atau bahkan mereka adalah penyeru ilmu kalam atau mereka orang-orang yang mungkin tadinya tidak belajar ilmu kalam kemudian teracuni dengan ilmu kalam. Imam Syafi'i membela agama Allah, membantah mereka, dan menerangkan kepada umat tentang Islam yang murni tanpa ilmu kalam. Karena itu beliau dikenal dengan apa? Dengan gelar Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Qani' al-bida'i, yang menghancurkan dan melululantakkan di zamannya yang namanya kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab. Maka istimewa terhadap Imam Syafi'i yang diketahui keadaannya demikian. Sehingga dari keterangan di sini ingin disampaikan kepada kita bahwa siapa yang selamat seperti Syafi'i dari ilmu kalam, kemudian dia keinginannya hanyalah mendalami ilmu agama, mengkaji ilmu agama, menelaah ilmu agama, keinginannya hanya itu, dia adalah orang yang Allah berikan taufik, dia adalah orang yang Allah berikan hidayah, dan dia diselamatkan dari segala macam bentuk penyimpangan, dari penyimpangan ilmu kalam. Kalaupun dia adalah orang yang bertitel, bergelar dengan kesarjanaan sampai mungkin tingkatannya profesor, tapi dia adalah orang yang tenggelam dalam ilmu kalam, orang yang teracuni, orang yang tertipu dengan ilmu kalam, maka ya gelarnya tidak memberikan faedah dan tidak memberikan manfaat. Tidak ada keutamaannya. Ada seorang bergelar profesor dengan ilmu kalam, dia akhirnya mengatakan bolehnya laki-laki menikah dengan laki-laki dan perempuan menikah dengan perempuan. Kira-kira bagus dengan gelarnya, dengan pemikirannya, tentunya tidak benar. Karena mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, Allah akan mengharamkan. Antara sesama jenis. Ini membolehkan. Wallahu ta'ala, ini hasil ilmu kalam. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Atau boleh kita katakan mereka adalah orang-orang yang dikenal sebagai kalangan liberal. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Jadi siapa yang seperti Syafi'i, beruntung dia. Beruntung. Qala rahimahullah wa qala Waqi' ibnul Jarrah. Dan berkata Waqi' ibnul Jarrah, Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i. Waqi' gurunya Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi' an su'i hifzi. Kata Imam Syafi'i, saya pernah mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Waqi' lantas memberikan nasihat. Waqi' ibnul Jarrah, beliau berkata, lau anna rajula lam yusib minal hadis syai'an illa annahum yamna'uhu minal ahwa' kana qad asaba minhum. Kalau ada seseorang dia tidak mendapatkan bahagian ilmu sama sekali, berarti dia awam. Dia adalah apa? Awam. Hanya saja dia terhalangi dan tercegah dari hawa nafsu. Artinya dia tidak mendapatkan hawa nafsu, ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat, dan yang sejenisnya dari apa-apa yang membuat menyimpang. Annahu yamna'uhu minal ahwa, mencegah dia dari mengikuti hawa nafsu, mencegah dia dari mengikuti apa yang menyimpang dengan keawaman dia. Illa annahu yamna'uhu minal ahwa, dengan keawaman dia, dia malahan selamat dari hawa nafsu. Atau dia tercegah, dia terhalang dengan hawa nafsu karena dia dengan kawamannya, dengan fitrahnya. Kana qad asaba minhu, maka dia adalah orang yang mendapatkan taufik dengan benarnya jalannya. Padahal dia tidak memiliki ilmu, awam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dengan fitrahnya. Bapaknya, fa'abawahu, bapaknya dan ibunya, nantinya yang menjadikan dia na'am yuhawidani, menjadikan dia Yahudi. Yumajizani, menjadikan dia Majusi. Yunasirani, menjadikan dia Nasrani. Tapi kalau bapak ibunya tidak merubah fitrahnya, atau dia selamat dari perubahan fitrah, dia tetap dengan fitrahnya. Inilah yang dikatakan, kalau dia awam dengan fitrahnya, selamat dari hawa nafsu, selamat dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka dia ini adalah orang yang benar jalannya. Kalaupun dia tidak memiliki ilmu, dia benar jalan, ini lebih baik daripada dia mendapatkan ilmu tapi dia masih condong dan masih menginginkan apa? Ilmu, ilmul kalam. Dia masih condong dan menginginkan apa? Ilmu, ilmul kalam. Apa fungsinya ilmul kalam bagi dia? Menyesatkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau seandainya demikian, ada orang awam, dia tidak memiliki ilmu sama sekali, tetapi dia selamat dari hawa nafsu, dia selamat dari ilmul kalam, itu lebih baik. Keadaannya lebih baik. Karena qad asaba minhu, dia lebih benar. Dia mendapatkan taufik, berjalan di atas kebenaran. Tentunya kalau ada seorang yang mendapatkan ilmu agama dan dia juga selamat dari ilmu kalam, selamat dari hawa nafsu, maka seperti Imam Syafi'i tadi, yaitu orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar, diberikan nikmat oleh Allah agama, kemudian dia diberikan nikmat oleh Allah ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu, ketika kita tadinya tidak mengerti ilmu, kemudian kita mengerti ilmu din yang membawa dan mengarahkan kita, kemudian mengerti ini hak, ini batil, ini dilarang, ini diperintahkan. Itu adalah nikmat dan karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang besar yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada hambanya. Maka beruntunglah mereka yang diberikan nikmat ilmu, kemudian selamat jalannya. Wallahu a'lam bisawab. Dulu ada imam yang besar dalam bidang hadis. Dikatakan imam karena dia luar biasa dalam bidang hadis. Tapi keimamahannya tidak menyelamatkan dia, sehingga dia pun dikategorikan ahlul ahwa. Dikategorikan ahlul ahwa, haris al-muhasibi, dan yang sejenisnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bahkan ketika dia pun menjadi seorang imam, belum tentu ada jaminan keselamatan. Belum tentu ada jaminan keselamatan. Abu Bakar Al-Bakillani akhirnya menjadi seorang Asy'ari. Padahal dia dikenal seorang yang faqih, seorang yang alim, tapi menjadi seorang Asy'ari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi siapa yang Allah selamatkan dari hawa nafsu, walaupun dia tidak memiliki ilmu, maka itu lebih baik, lebih beruntung, karena dia mendapatkan taufik, benarnya jalannya, daripada dia memiliki ilmu, tapi apa? Tapi kemudian dia masuk ke dalam penyimpangan, kesesatan. Demikian, lebih baik lagi seorang mengerti ilmu, tapi dia kemudian selamat dari penyimpangan. Itu lebih baik lagi tentunya. Dia mendapatkan nikmat iman, dan dia mendapatkan nikmat ilmu. dan hidayah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa qala al-imam Ahmad lamma mata Abu Bakar al-A'yun inni la'aghbituhu mata wa la ya'rifu illa al-haditha wa lam yakun sahibu kalam wa innama kana yaktubu al-hadith. Kata al-imam Ahmad, tatkala meninggal Abu Bakar al-A'yun, saya sebetulnya orang yang cemburu dengan dia. Saya sebetulnya adalah orang yang cemburu dengan Abu Bakar al-A'yun ini, kata Imam Ahmad. Kenapa? Beliau wafat dalam keadaan beliau tidak dikenal orang yang menyibukkan dirinya selain mencatat hadis. Beliau wafat, beliau tidak dikenal kecuali orang yang menyibukkan dirinya dengan mencatat hadis, mencatat riwayat. Perlu untuk diketahui, pencatat riwayat itu belum tentu memahami apa yang dia riwayatkan. Bisa jadi orang yang mencatat riwayat hanya mencatat, tidak mengerti bagaimana fikihnya, bagaimana maunya riwayat tersebut, dia catat saja. Karena itu dikatakan rubba, bisa jadi orang yang menyampaikan riwayat tidak lebih faqih dari orang yang mendapatkan riwayat. Dia hanya sekedar mencatat riwayat. Tetapi lam yakun sahib kalam, dia bukan lam yakun sahiba kalam, dia bukan orang yang dikenal sebagai ahlul kalam, bukan. Dia cuma mencatat, tapi dia bukan ahlul kalam. Innama kana yaktubul hadis. Dia hanyalah dikenal orang yang semangat mencatat hadis. Artinya, kalaupun dia tidak paham ilmu, dia mencatat. Tapi dia selamat dari kesesatan, itu lebih baik. Jadi ada tiga manusia yang disebutkan. Mereka orang yang mengetahui ilmu selamat, orang yang awam selamat, dan orang yang sekedar mencatat, dia tidak tahu apa yang dia catat ini, tapi itu adalah ilmu riwayat, ilmu hadis, tapi dia juga selamat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang tidak selamat itu siapa ya? Yang tentunya masuk dan menjadi penyeru ilmu kalam, membawa ilmu kalam, membawa naam kesesatan, penyimpangan, wal iyadu billah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita. Karena betapa cepatnya penyimpangan dan penyelisihan itu. Betapa cepatnya penyimpangan dan penyelisihan tersebut. Tadi kita sudah sebutkan Abu Bakar al-Bakillani. Naam. Lantas kemudian Abu Dzar al-Harawi. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi. Sebuah contoh bahwa tingginya ilmu seseorang belum tentu bisa selamat. Imam Baihaqi dalam mazhabnya Syafi'i, oh luar biasa, Syafi'i kecil gelarnya, Syafi'i kecil setelah Syafi'i dia. Walaupun tidak bertemu, walaupun tidak sezaman. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Besar keberadaannya. Demikian siapa yang tidak kenal Imam Al-Baihaqi? Besar keadaannya. Tapi Allah yang menetapkan hidayah tergelincirnya Imam Baihaqi menunjukkan orang yang berilmu itu bisa saja. Orang berilmu itu tidak bisa menyelamatkan dirinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menetapkan. Maka siapa yang mendapatkan keselamatan, siapa yang selamat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segala macam bentuk penyimpangan, ini mungkin yang bisa kita sampaikan di majelis yang baik ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.